ilir lir ilir dan duri wasu milir ta iju royo royo tasang kota manten anyar tasang kota manten anyar uja amon uja amon benen nogi bingkui lunyu Terima kasih.